بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Kitab yang berjudul Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman, bab yang ketiga, yaitu Babu tahrimit tadawi bil khamri, diharamkannya atau pengharaman berobat menggunakan khamar. Bab pengharaman berobat at-tadawi bil khamri, dengan khamar. Haram hukumnya berobat dengan menggunakan khamar. Hadis yang pertama atau hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, hadis nomor 5077 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wallafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أن ألقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. حديث ini diriwayatkan dari Wa'il al-Hadrami. Ia bercerita bahwa Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi radhiyallahu anhuma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khamri. Tariq bertanya kepada Nabi tentang khamar. Fanahahu, jawaban Nabi untuk pertanyaan ini adalah larangan. Au kariha an yasna'aha, atau Nabi membenci ia membuat khamar. Inilah awal dari ceritanya. Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi datang bertanya kepada Nabi tentang khamar. Mungkin pertanyaan tentang membuat khamar, ya, tentang membuat khamar, maka Nabi melarangnya atau membenci membuatnya, membuat khamar dengan cara menggunakan buah-buahan yang telah kita pelajari. Kalau di Madinah itu tamar, buah kurma, baik kurma yang masih mentah, yang mengkal ya, kemudian kurma yang rutab ataupun kurma yang sudah matang, diperas kemudian dipendam. Nah, ini yang di, yang mungkin ditanya oleh Tariq Ibn Suwaid Al-Ju'fi kepada Nabi, maka Nabi melarangnya. Ya. Nabi melarang, bahkan Nabi membenci dia untuk melakukannya. Kemudian Tariq Ibn Suwaid berkata lagi, faqala innama asna'uha lid-dawa. Ya Rasulullah, saya buat khamar itu bukan untuk seperti dahulu minum, bukan untuk meminumnya, tetapi saya buat untuk obat. Ya. Ini yang ditanyanya kepada Nabi, bolehkah saya membuat khamar? Kata Nabi SAW, jangan. Atau sebagaimana ceritakan oleh Wa'il Al-Hadrami, Nabi melarangnya membuat khamar. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya membuatnya bukan untuk meminumnya lagi, tetapi untuk menjadikan dia obat. Untuk menjadikan khamar itu obat. Faqal, maka Nabi berkata, innahu laysa bidawa. Sesungguhnya khamar itu bukan obat. Maksudnya bukan obat yang benar. Bisa jadi karena khamar bisa sembuh. Ya, tetapi maksudnya laisa bidawa, bukanlah dia sebagai obat yang syar'i, obat yang mubah. Ya. Wa in walakinnahu da'un. Ya. Akan tetapi dia adalah penyakit. Ya, dawa obat, da penyakit. Ya. Ini sama dengan penggunaan dua kata ini ada dalam sebuah hadis. Innallaha ma anzala da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali bersama penyakit itu Allah turunkan pula obatnya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Allah turunkan bersama penyakit tersebut obatnya. Dan yang pertama, keimanan kita kepada takdir itu yang pertama ya, bahwa tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Yang kedua, keimanan kita kepada takdir memestikan kita untuk melakukan ikhtiar. Karena beriman kepada takdir itu bukan hanya pasrah ya, tetapi kita diperintah untuk melakukan ikhtiar. Yang ketiga, merobat ini perintah Nabi. Ya, Nabi SAW memerintahkan, tadawaw wala tatadawaw biharam. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ini senada dengan hadis yang sekarang ini, wala tatadawaw biharam. Janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ya. Di sini Nabi mengatakan innahu laisa dawa, innahu laisa bidawain walakinnahu da. Sungguhnya khamar itu bukanlah obat, maksudnya bukan obat yang diridai dan diizinkan oleh Allah, sekalipun terkadang memberikan kesembuhan, menjadi sebab dari kesembuhan. Ya. Walakinnahu da, akan tetapi dia penyakit. Maksudnya penyakit di sini bisa jadi bukan mendatangkan penyakit, tetapi minumnya itu adalah penyakit karena kita telah melanggar larangan untuk meminum khamar, karena khamar itu haram. Ya. Dan hadis yang tadi kita bacakan, wala tatadawaw biharam, larangan Nabi SAW, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Ini bab yang ketiga, menggunakan yang haram sebagai obat. Dalam hal ini adalah minuman, yaitu khamar. Ya. Yaitu khamar. Jadi tidak dibenarkan. Ya. Jadi dikiaskan kepada obat-obat yang lain yang haram, kemudian ditambahkan lagi dengan dalil yang tadi, jangan kalian berobat dengan yang haram atau dengan sesuatu yang haram. Inilah kaum muslimin. Nah, dia terkait dengan mengonsumsinya. ya, mengonsumsi, terkait dengan mengonsumsi, dikonsumsi. Kalau dalam bentuk seperti olesan, ada obat yang haram, haram dikonsumsi. Ya banyaklah. Ya, kalau obat yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, banyak yang tidak boleh di, ya, membahayakan kalau dikonsumsi. Ya, membahayakan kalau dikonsumsi. Bisa jadi proses pengobatan ini untuk mengonsumsinya, karena masalahnya yang diharamkan, ya, diharamkan untuk dikonsumsi. Apakah boleh kita menggunakan untuk pengobatan yang tidak dikonsumsi, ya, yang pada, dan dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Muncul permasalahan ini. Ya, dari redaksi hadisnya, karena khamar itu dibuat untuk diminum, ya, khamar itu dibuat untuk diminum. Kemudian bisa jadi berfungsi untuk menyembuhkan sebagian penyakit, ya, sebagai, mungkin pengalaman orang-orang Arab jahiliyah, ya, ketika mereka meminumnya, terkadang mereka meminumnya untuk obat, ya, dan setelah diharamkan, keinginan untuk menjadikan dia obat lagi muncul kembali, ternyata tidak dibenarkan oleh Nabi SAW, walaupun untuk niatnya untuk berobat, karena dia tetap haram. Dan dia karena haramnya menjadi penyakit. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit, apapun bentuknya. Ya. Karena Allah tidak akan menghalalkan sesuatu yang khabis. Ya. Allah pasti mengharamkan sesuatu karena khabisnya. Ya. Allah wa harraman khabais. Ya. Khabais itu yang kotor, yang membahayakan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi meminum khamar untuk proses pengobatan pasti akan memunculkan penyakit. Yang pertama, yang kedua, meminumnya itu juga penyakit karena melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna dari walakinnahu da. Akan tetapi khamar itu adalah penyakit, bukan obat. Ya. Akiaskan sajalah untuk dikonsumsi apapun yang haram, ya, akan walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini, sebagaimana diuraikan oleh Imam Nawawi di halaman 606, ini adalah dalil diharamkannya membuat khamar dengan menjadikannya cuka untuk bab yang pertama, ya, sebelumnya. Dalam susunan kalimat ini juga terdapat ketegasan perkara bahwasanya khamar bukanlah merupakan obat sehingga diharamkan berobat dengan menggunakannya, karena pada dasarnya memang bukan obat. Ya. Pada dasarnya khamar itu bukan obat, dia untuk diminum. Ya. Hal ini mencakupnya dengan tanpa sebab apapun. Dan ini adalah pendapat yang jelas menurut para sahabat kami, maksudnya ulama Syafi'i, bahwasanya haram hukumnya berobat dengan menggunakan khamar. Begitu juga haram meminumnya karena alasan haus. Adapun jika makanan tersekat di dalam kerongkongan seseorang dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menelannya kecuali khamar, maka ia harus menelan makanan tersebut dengan menggunakan khamar. Karena keselamatan pada saat itu sangat diharuskan, berbeda dengan permasalahan berobat. Dia ini darurat, bukan lagi obat. Ya. Kok bisa ada, ya? Tidak ada yang lain kecuali khamar. Ini mencurigakan juga. Ya. Tidak ada saran yang lain kecuali khamar, berarti dia nyunyikan khamar. Ya. Dia makan kemudian tersekat di tenggorokannya makanan sehingga tidak bisa untuk menelannya kecuali ada di situ ada khamar. Mana air bersih? Mana air mineral? Ya. Mana teh? Mana kopi? Tidak ada. Hanya khamar ini mencurigakan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan ini muncul dalam kitab-kitab fikihnya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini seringkali kita dapatkan dalam kitab fikih. Kalau seperti ini maka seperti ini. Nah, kalau kita tidak dalam manhaj al-muhaddithin, mereka mengatakan tunggu terjadi nanti baru cari, ya, solusinya. Tunggu kejadiannya, karena kejadiannya juga membingungkan. Kok tidak ada air yang lain kecuali khamar? Ya. Kecuali ada khamar. Kalaupun nanti seperti itu kejadiannya, maka darurat hukumnya untuk menelan sekedar untuk meloloskan makanan yang tersekat atau nyangkut di tenggorokan. Ya. Ini kemungkinan-kemungkinan yang seringkali kita temukan dalam kitab fuqaha, apalagi yang sudah berkembang, sudah jauh berkembangnya, apalagi dalam mazhab, sebagian mazhab, dalam mazhab Hanafi, ini banyak kita temukan. Kita ketika belajar fikih muqaran, perbandingan fikih mazhab ini, kita temukan karena memang mereka tidak se ketat mazhab-mazhab yang lain dalam berpegang kepada dalil. Ya. Makanya ini mereka lebih kepada ar-ra'i, ya. Walaupun tetap pokok dasarnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan ini yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa apabila ada hadis yang sahih maka itu mazhab. Semua para ulama mazhab mengatakan demikian. Ya. Tetapi terkadang pengembangan-pengembangan pada murid-murid, turunannya nanti di fikih mazhab akan ada ungkapan, bila mana terjadi seperti ini maka solusinya seperti ini, bila ada kemudian kejadian seperti ini maka begini caranya. Nah, seperti tadi, bila mana ada orang yang tersangkut makanan di tenggorokannya, nanti di situ tidak ada sesuatu kecuali, tidak ada air kecuali khamar, boleh. Ya, semua orang sepakat ini. Bahkan kalau tidak ada makan kecuali, minuman kecuali ada khamar, boleh minum walaupun tidak tersekat. Tidak ada makanan yang menyangkut di tenggorokan dan di situ kita sudah kehausan dan tidak ada yang minum kecuali khamar, minum. Begitu juga bangkai. Semua sepakat, ya, para ulama, karena ini dalam hukum darurat. Intinya berhati-hati, ya, ya, menjadikan sesuatu yang haram menjadi obat yang untuk dikonsumsi, untuk diminum, untuk dimakan. Adapun untuk dioleskan, ini kembali kepada perbedaan apakah semua yang haram itu najis. Ya. Semua yang haram itu najis, ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah semua yang haram itu najis? Kalau dalam kalau dihukumkan sebagai najis, maka juga tidak dibenarkan, ya, berobat dengan sesuatu yang najis. Apalagi nanti dibawa untuk ibadah yang syaratnya adalah bersih dari najis. Ada yang mengatakan tidak semua yang haram itu najis. Ya. Ya, tidak semua yang haram najis. Alkohol haram. Ya. Tetapi apakah alkohol ini najis? Nah, ini yang dipersisikan oleh para ulama. Terlepas dari itu semua, yang kita bahas ini adalah kan kitabnya kita apa? Minuman. Kitab minuman. Kitab minuman. Maka pengobatannya juga untuk diminumnya. Bab yang berikutnya, apa itu? Ya. Menggunakan morfin dalam pengobatan di dunia medis, tanyakan kepada ulama yang lain. Ya. Kalau saya tidak ulama, bisa ditanyakan. Ya. Mungkin bisa ada jawabannya dalam fatwa-fatwa mereka, bahwa ini dalam tujuannya kan untuk menghilangkan kesadarannya, untuk menghilangkan kesadaran. Ini dokter ada sama kita, ya. Untuk menghilangkan kesadaran, nyeri, ya, obat nyeri. Fungsinya kalau hilang nyeri habis masalah? Hilang kesadaran. Ya. Saya rasa ini sudah keluar fatwa-fatwa, maka semua dimanapun dalam dunia medis ini dipergunakan, ya, dipergunakan. Berarti fatwanya sudah dibenarkan dan itu seukuran, ya, seukuran kebutuhan. Bukan untuk sekedar membuat orang itu hilang ingatan, tapi kan untuk proses pengobatan. Bisa jadi ini sebuah hukum darurat yang difatwakan oleh para ulama tentang bolehnya. Ya. Karena tidak ada cara yang lain untuk digunakan. Ya. Tidak ada cara yang lain. Ya. untuk pembedahan, untuk operasi, pasti tiga unsur tadi akan harus ada dalam dunia apa tuh yang sebelum operasi itu, anestesi, dalam dunia anestesi ketiganya itu harus ada ya, untuk menghilang, untuk nyeri kemudian menghilangkan kesadaran. Yang ketiga tadi saya relaksasi, jika ada maka akan pasti sudah keluar fatwa dari para ulama ya. Ini bisa jadi dalam hukum darurat ya, hukum darurat. Wallahu a'lam. Bab yang keempat, bab bayan anna jami'a ma yumbadh ya, mimma yuttakhadu minan nakhli wal inabi yusamma khamran. Bab penjelasan bahwa semua yang diperas yang di untuk yang memeras, maksudnya kurma itu nanti dicampur dengan air kemudian disaring ya, diperas kemudian saringannya, air yang keluar dari campuran kurma dengan air tersebut ini akan dipendam ya, untuk waktu yang lama. Nah, semua yang dilakukan seperti itu, baik dari kurma atau dari anggur, dinamakan khamar ya, dinamakan khamar. Jadi khamar itu bukan hanya sekedar dari anggur, bukan hanya sekedar dari kurma, pokoknya kalau proses pembuatannya seperti itu dan menghasilkan yang akibatnya seperti yang dilakukan pada anggur, maka semuanya dinamakan dengan khamar dalam istilah fuqaha ya, dalam istilah fuqaha. Hadis yang pertama saya bacakan terjemahan bab, menjelaskan bahwa seluruh yang diproses menjadi minuman keras baik dari kurma maupun anggur maka dinamakan khamar, bukan kamar ya, khamar. Kalau kamar lain lagi. 5078, hadis 5078, Imam Muslim mengatakan haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana al-Hajjaj bin Abi Uthman qala haddathani Yahya bin Abi Kathir anna Aba Kathirin haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, al-khamru min hataini syajarataini an-nakhlati wal-inabati. Khamar itu terbuat dari dua pohon ini, yaitu an-nakhlah kurma, al-inabah anggur ya. Ini pun juga bukan pembatasan, ini juga bukan pembatasan, tapi mayoritas pembuatan khamar itu terbuat dari dua jenis tanaman ini. Yang pertama kurma, itu yang biasa di Jazirah Arab termasuk di Madinah, mereka tidak mengenal khamar terbuat dari dibuat dari anggur ya. Karena di sana umumnya mereka membuat dari kurma, baik kurma muda, kurma yang muda, yang rutab, yang kurma tua yang sudah matang, nanti diperas kemudian dipendam airnya. Nah, ini yang khamar yang ada di Madinah dan yang di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Nabi memberikan tambahan, yaitu dari anggur ya. Karena memang di tempat-tempat yang lain orang membuat khamar dari anggur, seperti tempat-tempat yang tidak ada khamarnya, tidak ada kurmanya, mereka membuatnya dari anggur. Dan dari kedua pohon tersebut atau dari kedua tanaman tersebut khamar dibuat dan dinamakan khamar ya, dinamakan dengan khamar. Khamar itu adalah dari dua jenis pohon ini, kurma dan anggur. Ini yang kita isyaratkan pada pertemuan sebelum ini yang berkenaan dengan bab yang pertama. Bab yang pertama apa? Kembali kita bab yang pertama untuk mengaitkan dengan hadis kita ini. Haramnya khamar. Penjelasan bahwa khamar terbuat dari perasan anggur. Dan perasan anggur ini itu kita tidak temukan hadisnya di bawah. Nah, ini dia baru hadisnya. Ini baru hadisnya. Ya. Karena yang ada dalam hadis-hadis di bawah bab yang satu, yang pertama itu semuanya dari kurma. Bahkan ada pernyataan dari Anas, kami di Madinah tidak mengenal khamar itu kecuali dari kurma. Ya. Tidak ada dari anggur. Dan jadi bukan berarti Imam Nawawi ketika membuat bab ini dia mengada-ada. Ternyata memang sudah ada hadisnya, dan ini sekarang hadis yang kita maksud. Al-khamru min hatain syajaratain. Khamar itu terbuat dari dua pohon ini, yaitu yang pertama kurma, itu yang ada dalam hadis-hadis bab pertama, dan yang kedua al-inabah, anggur. Ya. Hadis yang kedua di bawah bab ini 5079. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Abu Katsir qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya, al-khamru min hatain asy-syajarataini an-nakhlati wal-inaba. Sama dengan hadis yang pertama, dengan bunyi hadis yang pertama, meskipun sanadnya berbeda, ya. Sanadnya berbeda kecuali Abu Hurairahnya. Hadisnya juga dari hadis Abu Hurairah, kemudian ke bawahnya sudah bercabang-cabang. Ya. 5080 hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harbin wa Abu Kuraib qala haddatsana Waqi' anil Auza'i wa Ikrimah ibn Ammar wa Uqbah bin At-Tawam an Abi Katsir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya lagi, al khamru min hatain asy-syajarataini al karmati wan nakhla. Kalau tadi apa? Al-inabah, ya kan? Al-inabah wan nakhla. An-nakhla sudah ada pada riwayat yang lalu, sementara al-karmah tidak ada. Yang ada pada yang lalu adalah al-inabah. Ya, al-inabah. Jadi yang apa yang dimaksud dengan al-karmah juga anggur. Ya, al-karmah artinya adalah anggur. Ya. Al-karmah anggur sama dengan al-inabah. Ada hadis, ya, bahwa Nabi SAW melarang mengungkapkan kata karom atau karmah untuk anggur, ya, menamakan anggur itu dengan al-karom. Ya, Nabi SAW melarang, dan larangan ini tidak berarti bertentangan dengan yang sekarang. Sekarang Nabi justru yang menamakan dengan karmah, berarti bertentangan. Kata para ulama bahwa penamaan yang ini itu sebelum Nabi melarang. Sebelum Nabi melarang, atau meskipun setelah Nabi melarang, tetapi beliau ingin menurunkan derajat larangan itu dari tidak dibenarkan sama sekali, maksudnya adalah makruh. Ya, larangan itu karahatut tanzih. Ya, artinya apa? Makruh untuk menamakan inab, yaitu anggur, dengan kata-kata karom. Ya, dengan kata-kata karam. Karam itu kan dermawan, ya. Al-karamu dermawan. Ya. Anggur itu tidak cocok dinamakan dengan dermawan karena dia banyak memabukkan. Ya, artinya dibuat untuk sesuatu yang memabukkan. Mungkin ini di antara alasan yang dijelaskan para ulama, makanya Nabi melarang menamakan anggur itu dengan al-karam. Loh, Nabi melarang, kenapa ini dia menyebutkan? Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, larangan penyebutan ini sebelum dilarang. Ya, Nabi menyebutnya kemudian nanti dilarangnya. Ini banyak terjadi, ya. Kemudian yang kedua, walaupun setelah terjadi atau setelah dilarang, Nabi SAW menyebut nama anggur itu dengan al-karmah atau al-karam, tujuannya untuk menjelaskan bahwa larangannya tidak terlalu tegas. Larangannya bukan sesuatu yang besar. Maka Nabi menyebutnya agar mereka tahu, atau kita tahu, umatnya, kita ini umatnya tahu bahwa menyebut nama anggur, nama karam untuk anggur itu tidaklah haram, dan bisa jadi boleh-boleh saja, walaupun menyalahi keutamaan atau dalam istilah kita makruh, ya, karahatu tanzih. Nah, ini penjelasan Imam Nawawi, dan sementara kandungan hadisnya sama, yaitu khamar itu terbuat dari dua jenis tanaman ini, yaitu kurma dan anggur. Ya. Untuk ulasan yang saya sampaikan tadi ada dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, di halaman 609. Dari awalnya sabda beliau SAW, Al-khamru min hataini syajaratain an-nakhla wal inaba. Khamar itu adalah dari dua jenis pohon ini, kurma dan anggur. Di dalam riwayat lain, al-karmati wan nakhla. Al-karmah ganti dari al-inabah, dan di dalam riwayat lain juga al-karami wan nakhli. Tadi karmah kemudian al-karam. Ya, sama dengan al-karmatu dengan al-karami sama. Artinya juga dermawannya. Ini adalah dalil bahwa segala sesuatu yang diproses untuk dijadikan minuman keras, baik dari bahan kurma, anggur atau yang lain, maka dinamakan khamar. Dan hukumnya haram apabila memabukkan. Ini adalah mazhab jumhur ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam keterangan ini bukan berarti menafikan hal yang memabukkan pada jagung, pada madu, pada jewawut. Jewawut itu ada apa? Semacam gandum ya. Atau yang lainnya. Karena telah terdapat kaitannya dengan beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa seluruhnya adalah khamar dan haram hukumnya, terbuat dari apapun juga. Bukan berarti saya mengatakan dari bukan khamar itu terbuat dari dua tanaman ini saja. Ya, tetapi justru bisa dibuat dari yang lainnya, seperti dari jagung, ya. Dari nira. Nira bisa jadi dikiaskan kepada kurma ya. Dia pohonnya hampir sama dengan kurma. Ya. Dari pohon kelapa juga, ya. Dari kelapa. Ya. Nira dengan enau sama. Ya. Ya. Tapi bila dibuat dan memabukkan maka dia namakan khamar. Ya, namakan khamar bahasa tua. Ya, tua. Ada yang baru? Apa yang baru? Karena telah terdapat kaitannya dengan beberapa hadis. Ya. Di dalam hadis ini terdapat penamaan istilah al-inabah dengan istilah al-karmah atau al-karam. Ya. Terdapat dalam hadis yang saya tentang larangan menggunakan kata al-karmah buat buah mulia, dermawan ya, untuk menyebutkan buah anggur. Ini dilarang oleh Nabi SAW menamakan anggur itu dengan al-karam atau al-karmah. Maka ada kemungkinan, ini ulasan dari Imam Nawawi, maka ada kemungkinan bahwa penggunaannya adalah sebelum ada larangan. Itu yang pertama. Kemungkinan lain bahwa penggunaannya adalah untuk menjelaskan pembolehan, yang artinya bahwa larangan tersebut bukan untuk mengharamkan tapi untuk makruh saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mengungkapkan kata karam atau karma untuk anggur makruh, cukup dengan al-inabah. Alhamdulillah kita tidak menggunakan bahasa Arab ya, maka tidak mungkin terjatuh ke larangan ini. Kita katakan anggur ya, anggur ya, terjemahannya anggur. Sementara dalam bahasa Arab banyak kata-katanya, salah satunya adalah al-inab, ini yang masyhur dan bisa diungkapkan dengan al-karam atau al-karma, dan ini yang dilarang oleh Nabi. Hukum akhirnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Hah? Satu roh apa itu memabukkan ya? Mungkin tambahan dari Imam Nawawi. Saya juga tadi ketika membacanya agak tersentak juga ya. Membaca terjemahan tadi. Ya, memang ada ya. Wa hiya haramun idza kanat muskirah. Ya, dalam teks Arabnya hadza dalilun ala anna al-anbida al-muttakhadha min at-tamri waz-zahwi waz-zabibi wa ghairiha tusamma khamran. Hadis ini menunjukkan bahwa semua perasan yang dibuat dari tamar, yaitu kurma, tamar muda atau zabib, yaitu kismis dan yang lainnya, dinamakan khamar. Wahiyya haram, dan dia hukumnya haram, idza kanat muskiratan, apabila memabukkan ya. maksudnya bukan dari meminumnya, ya, dari meminumnya, bukan memabukkan peminumnya, tetapi apa efeknya? Karena ada khamar itu pembuatannya belum pemendamannya belum terlalu lama, dia tidak memabukkan. Jadi, ya, bukan dia misalnya sudah khamar yang sudah terpendam sekian tahun, ya, sekian tahun, kemudian diminum satu tetes tidak memabukkan. Bukan, ya, dia ini tidak haram, tidak, bukan itu maksudnya. Dari efeknya, bukan kepada orang yang meminumnya. Ya, saya kan minumnya setetes semua Ustaz, tidak haram. Tidak, maksudnya efek dari khurma, dari khamar tersebut. Kalau sudah sampai ke tingkat memabukkan, nah itu yang dimaksud oleh hadis. Semua yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram. Kullu ma askara qaliluhu fa kathiruhu fa qaliluhu haram. Semua yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya tetap haram. Walaupun tidak memabukkan peminumnya. Ya, walaupun tidak memabukkan peminumnya. Yang dimaksud oleh ungkapan Imam Nawawi, kalau tadi kan hadisnya, semua yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya tetap haram. Yang itu hadis. Sementara yang ungkapan Imam Nawawi bahwa dia haram ketika memabukkan, yaitu hasil penambahannya. Ya, dibuatnya kemudian setengah hari dia belum menjadi khamar. Paham, Pak? Ya, implementasinya belum bisa menghilangkan akal. Walaupun pembuatannya sama, tapi belum sampai ke tingkat menghilangkan akal, maka dia tidak haram. Nira tadi. Ya. Tapai itu tadi tuh, tapai minuman atau tidak? Ya, sudah selesai ya. Tapai itu minuman atau makanan. Ya. Jadi maksud Imam Nawawi, paham, Pak? Dia bukan bermaksud kepada pengkonsumsi yang meminum. Saya, bedanya apa? Pada bahannya itu kalau sudah sampai memabukkan tingkatan pemendamannya, pembuatannya, ya sedikit pun haram. Walaupun yang meminumnya, saya sedikit minumnya tidak mabuk. Jadi apalagi orang yang memang sudah terbiasa, dia baru mabuk kalau sudah satu kentong dia minum, baru mabuk satu cangkir kecil itu belum mabuk, anda haram ini. Nah, itu bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kualitas pembuatannya, ya, proses pembuatannya. Sudah? Ya, saya juga tidak terlalu paham tadi. Ketika saya teliti lagi, kita coba lagi, akhirnya paham apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Karena kalau dipertentangkan dengan hadis, hadis jelas sekali. Semua yang mengharamkan diminumannya, yang memabukkan diminumannya, maka sedikitnya tetap haram. Ya, sedikitnya tetap haram. Orang minumnya sedikit dan tidak mabuk, tetapi dia zatnya itu sudah memabukkan, maka dia haram. Walaupun tidak memabukkan dia. Ya, tidak memabukkan dia. Ada orang yang seperti satu cangkir dia sudah mabuk. Yang di sampingnya 10 cangkir belum mabuk. Yang ini tidak haram nih, yang satu ini haram. Ini tidak bisa seperti itu. Ya. Baik, ya. Mungkin sampai di situ ya pelajaran kita bagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.